Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh mulialah Engkau ya Tuhan. Bukan karena mulut bibir kami memuliakan Engkau, tetapi karena Engkau pada dirimu sendiri adalah mulia adanya. Bahkan sebelum segala sesuatu ada, Engkau adalah Allah yang mulia. Oleh karena itu Tuhan, pujian yang baru saja kami nyanyikan, itu hanyalah bentuk pernyataan dan pengagungan kami akan kemuliaan Tuhan yang sudah ada dari kekal sampai kekal. Dan biarlah ketika kami mendengarkan penguraian firman Tuhan pada pagi hari ini, hati kami semakin dibentuk untuk menggunakan seluruh kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berfirmanlah kepada setiap kami, karena setiap kami yang ada dalam ruangan ini siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Shalom. Bapak Ibu, kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kepada kita. Dan hari ini kita sudah kembali memasuki ya masa-masa sengsara daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 dengan tema doa Tuhan Yesus. Yohanes pasal 17 dengan tema doa Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surah Yohanes pasal 17 ini itu adalah merupakan bagian dari satu rangkaian yang dimulai dari Yohanes pasal 14 sampai pasal 17 yang hampir seluruh penafsir Alkitab menyetujui bahwa bagian ini adalah merupakan percakapan-percakapan perpisahan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada para pengikutnya waktu itu sebelum ia naik ke atas kayu salib dan kembali kepada Bapanya setelah ia menunaikan segala tugas yang diberikan oleh Bapanya kepadanya. Serap percakapan-percakapan ini begitu mengesankan sekali kepada para murid. Ya, dimulai dari pasal 14 ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, engkau gak perlu takut, engkau gak perlu khawatir. Memang aku akan pergi dari dunia ini, akan meninggalkan engkau. Tetapi jangan takut, sebab aku menyediakan tempat bagimu di sana. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan seterusnya sampai puncaknya adalah di pasal yang ke-17 ini, yaitu merupakan doa Tuhan Yesus atau seringkali juga disebut sebagai doa perpisahan ya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa perpisahan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Setelah kalau kita baca dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 26 ini, setelah ada beberapa topik sebenarnya di dalam perikop ini. Ada beberapa hal yang menjadi fokus yang didoakan oleh Tuhan Yesus di dalam doa perpisahan ini. Setelah saya membaginya di dalam 3 bagian. Ya, walaupun ada begitu banyak variasi dari para penafsir membagi doa Tuhan Yesus ini, tetapi karena KU kita ada 3 kali, maka saya bagi dalam 3 dan saya akan mengkhotbahkannya di dalam 3 kali kebaktian. Jadi KU 1 ini saya akan khotbahkan di khususnya di ayat 1-5, yaitu doa Yesus untuk pemuliaannya. Untuk pemuliaannya, dia meminta, dia dimuliakan oleh Bapa. Dan kemudian nanti di kebaktian yang kedua, saya akan fokus untuk membahas di ayat 6-19, yaitu tentang doa syafaat bagi miliknya, bagi umatnya, bagi para muridnya, dan bagi kita sampai hari ini. Dan nanti di KO3 saya akan fokus di ayat 20 sampai ayat 26, yaitu tentang doa kesatuan umatnya. Ya, setelah dia meninggalkan dunia ini, Tuhan Yesus berdoa bagi kesatuan umatnya. Nah, oleh karena itu, pagi hari ini kita hanya akan fokus di ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat kelima dari Yohanes pasal 17, ayat 1 sampai ayat kelima. Mari kita baca secara bergantian, saya mulai terlebih dahulu. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat bagian ini, setelah Tuhan Yesus mengawali doa perpisahannya ini, dikatakan demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saudara, dalam bagian ini saya melihat ada dua hal yang ingin saya kita mengerti, yang saya ingin fokuskan kepada kita pada pagi hari ini. Ada dua hal, yaitu apa yang menjadi landasan, ya apa yang menjadi landasan kenapa Tuhan Yesus meminta supaya Allah mempermuliakan dia, supaya Bapa mempermuliakan dia. Kenapa Tuhan Yesus di bagian pertama di dalam doanya ini, dia memulai dengan satu permintaan kepada Bapa, ya Bapa, permuliakanlah anakmu. Serah apa yang menjadi landasannya, kenapa Tuhan Yesus meminta akan hal itu. Serah kalau kita melihat tadi dikatakan di situ, Bapa telah tiba saatnya. Bapa telah tiba saatnya. Serah saya rasa ini yang menjadi landasan, kemudian kenapa Tuhan Yesus meminta kepada Bapa, permuliakanlah aku. Serah karena kalimat ini dibuka dengan satu kalimat yang sangat jelas, Bapa telah tiba saatnya. Serah apa yang saatnya itu telah tiba? Serah kita mengerti ini ketika kita berbicara tentang perpisahan, percakapan-percakapan dari perpisahan dengan Tuhan Yesus. Dan di ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya Tuhan Yesus sudah memberitahu kepada murid-muridnya bahwa ia akan kembali ke Yerusalem dan di sana ia akan menderita, di sana ia akan mati, di sana ia akan disalibkan dan di sana ia akan menunaikan segala tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, Bapa telah tiba saatnya, itu artinya adalah saat kematian dan penderitaannya sudah tiba. Saat kematian dan penderitaannya sudah di ambang pintu, sudah di depan mata. Sehingga dia berkata kepada Bapa, Bapa telah tiba saatnya, yaitu tujuan saya hadir dalam dunia ini, tujuan engkau mengutus saya ke dalam dunia ini, yaitu untuk mati dan menderita, untuk disalibkan bagi dosa-dosa umat manusia. Serah itu artinya bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugasnya dengan taat dan setia. Serah itu artinya bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugas mulia yang diberikan oleh Bapa kepadanya dengan taat dan setia. Dan tugas itu dipaparkan di bagian selanjutnya, di ayat-ayat selanjutnya. Setelah ia meminta dipermuliakan, kemudian di ayat kedua, ketiga, dan keempat. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi tugasnya adalah memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan waktu itu sudah sangat dekat sekali. Yaitu saat penyalibannya. Yaitu memberikan hidup yang kekal kepada umatnya, kepada orang-orang yang diberikan oleh Bapa itu sendiri kepadanya. Hidup yang kekal itu dijelaskan kemudian di ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Setelah memang inilah tujuan Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Karena dunia ini tidak mengenal Allah. Dunia ini bahkan terus-menerus menjauh dari Allah oleh karena dosa. Terus-menerus menjauh dari Allah oleh karena dosa menyeret manusia itu terpisah dengan Allah. Sehingga manusia itu semakin lama, semakin hari tidak sanggup untuk mengenal Allah yang sesungguhnya. Tetapi Allah kemudian mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Salah satu tujuannya adalah supaya kemudian manusia itu kembali mengenal Allah yang benar. Kembali mengenal Allah yang sesungguhnya. Yaitu dengan cara Yesus mati di atas kayu salib. Sehingga dosa-dosa mereka dihapuskan. Mereka ditebus. Sehingga tidak ada penghalang lagi antara manusia dengan Allah. Sehingga manusia bisa datang kepada Allah, kepada Bapa. Dan manusia bisa mengenal Allah dengan begitu jelas. Itulah tugas yang diemban oleh Tuhan Yesus dari Bapanya ketika Bapanya mengutusnya ke dalam dunia itu. Yaitu memberi hidup kekal kepada umatnya, dan umatnya dapat kembali mengenal Bapa. Umatnya dapat kembali mengenal Bapa dengan benar. Dan Yesus telah dan akan sedikit lagi menyelesaikan tugas ini. Sehingga dia berkata kepada Bapa, permuliakanlah aku. Secara memang kalau kita membaca dalam Alkitab, memang Alkitab itu memberikan satu indikasi bahwa ketika kita menyelesaikan sebuah pekerjaan, pelayanan kita dengan baik dan setia, pasti ada pujian, ada kemuliaan, ada reward dari Bapa. Ya, salah satu yang paling jelas adalah di dalam perumpamaan tentang talenta. Ya, ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan mengenai talenta, dia memberikan kepada yang seorang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Lalu ketika Tuhan itu kembali dan kemudian yang 5 talenta mengatakan, aku sudah menggunakan 5 talenta dan menghasilkan 5 talenta lagi. Demikian juga yang 2 talenta, aku sudah menggunakannya dan menghasilkan laba 4 talenta. Setelah kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan itu? Ya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah, ikutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuklah, ikutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi memang Alkitab mengatakan bahwa kalau kita menunaikan tugas kita dalam dunia ini dengan baik dan setia, setelah ada satu reward yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ada satu kemuliaan, adakah satu mahkota yang ingin dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap kita. Maka kalau kita baca kemudian, kalau kita lanjut kemudian di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 juga dikatakan bahwa pekerjaanmu tidak akan sia-sia. Jeri lelahmu di dalam mengikut Tuhan, pekerjaanmu di dalam mengikut Tuhan tidak akan sia-sia. Kenapa? Tuhan akan memahkotai kita dengan kemuliaan. Jadi ada reward. Jadi tidak salah kemudian ketika Tuhan Yesus melihat bahwa pekerjaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya, tugas mulia yang diberikan oleh Bapa kepadanya telah selesai. Lalu kemudian dia berdoa kepada Bapa, permuliakanlah anakmu. Setelah itu juga menunjukkan bahwa Bapa, aku sudah taat dan setia. Aku sudah melakukan tugasku dengan baik dan setia. Dan sudah sepatutnya aku mendapatkan kemuliaan itu. Sudah sepatutnya Yesus Kristus mendapatkan kemuliaan itu. Tetapi Bapak Ibu, kemuliaan seperti apakah yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada Bapa? Apakah berarti bahwa Tuhan Yesus sebelum dia menyelesaikan tugas itu, berarti dia belum mulia? Berarti dia tidak mulia sebelum dia menyelesaikan tugas itu, dan akhirnya setelah dia selesai melakukan tugas yang dari Bapa itu, dia meminta kemuliaan supaya dia mulia. Saudara, bukan kemuliaan yang semacam itu yang diterima, yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid, kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di ayat yang kelima, saudara, jelas sekali dikatakan di situ, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi kemuliaan yang diminta oleh Tuhan Yesus bukan satu kemuliaan yang baru yang ingin diberikan oleh Bapa kepadanya karena dia telah menyelesaikan tugas, sebelumnya dia kurang mulia, sebelumnya dia belum mulia, sehingga setelah ia menyelesaikan tugas itu, dia meminta Bapa supaya Bapa mempermuliakannya sehingga dia menjadi Allah yang mulia. Tidak. Tuhan Yesus meminta kemuliaan yang sudah ada di dalam dirinya, yang adalah miliknya sendiri, yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Ini yang disebut dengan kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus, praeksistensi dirinya. Sebelum dunia ada, dia itu sudah mulia. Jadi Allah kita itu mulia bukan karena mulut kita memuji dia sehingga dia menjadi mulia. Allah itu mulia bukan karena kemudian kita menyembah dia, kita memuji dia sehingga dia mulia. Enggak, dia sudah mulia dari sananya. Dia sudah mulia pada dirinya sendiri. Bahkan tanpa kita memuliakan dia pun, tanpa mulut kita memuji dia pun, dia tetap mulia. Tetapi bukan berarti ya sudah kita gak usah memuji Tuhan karena dia sudah mulia, kita gak usah memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, itu sebagai satu respons pengagungan kita. Karena memang dia mulia, serta respons pengagungan kita bahwa Allah itu mulia. Jadi pada dirinya sendiri Allah Yesus Kristus itu sudah mulia. Jadi bukan satu kemuliaan yang baru yang diberikan oleh Bapa kepadanya, tetapi memang dari sononya dia sudah mulia. Pada dirinya sendiri dia sudah mulia. Bukan sesuatu yang dari luar yang dilekatkan pada diri Yesus sehingga ia mulia. Bukan karena kemuliaan yang dibuat-buat oleh manusia. Ya seperti apa yang mulia para anggota MKD begitu ya. Yang mulia para anggota MKD itu bukan karena mereka mulia pada diri mereka sendiri, tetapi karena mulia oleh karena jabatan yang diberikan kepada mereka. Ya. Bahkan kemuliaan mereka diolok-olok, ditertawakan oleh begitu banyak orang karena apa? Karena perbuatan mereka tidak sesuai dengan kemuliaan jabatan mereka. Sehingga sampai-sampai Imam Prasojo mengatakan, aku kepengen meludah di mukamu yang mulia. Begitu kan? Kenapa? Karena manusia memang kemuliaan pada dirinya itu bukan karena dirinya itu sendiri mulia, tetapi karena itu diberikan kepadanya. Saudara, oleh karena itu, kalau kita mengetahui hal ini, saudara, pelajaran pertama bagi kita adalah ketika Tuhan Yesus walaupun pada dirinya sendiri dia sudah mulia, tetapi dia tetap berdoa kepada Tuhan, permuliakanlah anakmu. Setelah itu artinya apa? Tuhan Yesus tidak ingin mencari pujian dari manusia, dari para pengikutnya. tetapi dia tetap kembali kepada Bapa, mencari pujian dari Bapa. Serasa harusnya kita juga dalam kehidupan kita. Kita jangan mencari kemuliaan pujian dari manusia. Tetapi biarlah kita mencari pujian kemuliaan dari Bapa. Ketika kita menyelesaikan segala tugas tanggung jawab kita di bumi ini. Dan kemudian Tuhan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, memang manusia itu memiliki sedikit kemuliaan, ya, memiliki sedikit kemuliaan. Kenapa saya katakan manusia itu memiliki sedikit kemuliaan? Saudara, karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah, walaupun diciptakan dari debu tanah yang tidak berharga, tetapi dikatakan manusia itu diciptakan oleh Allah dan Allah menghembuskan nafasnya di dalam diri Allah, di dalam diri manusia, sehingga ada sedikit percikan kemuliaan dalam diri manusia itu. Sehingga tidak salah kemudian pemazmur mengatakan, siapakah manusia itu yang dari debu tanah adanya, tetapi engkau memahkotainya dengan kemuliaan. Jadi memang dalam diri manusia itu ada sedikit kemuliaan. Makanya gak heran kalau kita dipuji, senang banget kan? Benar gak? Ada yang tidak senang kalau dipuji? Semuanya pasti senang kalau dipuji. Wah, kamu cantik sekali. Oh, pasti kita senang begitu kan? Wah, kamu ganteng sekali. Wah, pasti senang. Wah, rambutmu bagus sekali. Ya, pasti senang. Bahkan kalau yang dipuji baju kita pun, kita juga ikut senang. Padahal harusnya senang bajunya, kan? Tapi kita ikut-ikutan senang. Oh, bajumu bagus sekali. Wih, kita ikut senang juga. Padahal yang dipuji bajunya. Ya, yang dipuji adalah bajunya. Tapi kita ikut bangga. Karena kita yang memakai bajunya, gitu kan? Itu menunjukkan bahwa di dalam diri manusia itu ada sedikit kemuliaan. Tapi kemuliaan itu dalam diri manusia tidak permanen. Kemuliaan dalam diri manusia itu sifatnya hanya sementara. Sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Roma pasal 2 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi bisa hilang kemuliaan itu. Entahkah itu karena dosa, atau entahkah itu karena waktu yang menghilangkan kemudian kemuliaan di dalam diri kita. Ya. Jadi kalau hari ini kita dimuliakan, dipuji, serah itu enggak permanen. Ya, enggak permanen. Tadi waktu saya masuk begitu ya, saya datang pagi-pagi begitu ya, saya salaman pada jemaat, saya lupa tadi siapa yang ngomong, Pak Teo atau Bu Siska. Wah, Pak Aksi segar banget begitu ya. Wah, senang banget saya dibilang segar begitu ya. Dibilang segar. Tapi Bapak Ibu tahu ya, ngomong segar banget itu dengan usia saya sekarang 26 plus 10 ya. Plus 10. Setelah Bapak Ibu tahu 6-7 tahun yang lalu ya, 6-7 tahun yang lalu waktu saya di Solo ngomongnya enggak begitu. Ngomongnya enggak, Pak Aksi segar banget. Bukan, Pak Aksi suger tenan rek. Begitu kan, ngomongnya lebih kencang lagi. Wih, suger tenan rek. Begitu kan, karena apa? 6-7 tahun yang lalu umurnya masih 20-an begitu ya. Belum kepala 3 ya, masih lebih segar. Nanti 5 tahun kemudian ya, 5 tahun kemudian mungkin kalau sekarang ngomongnya, wah Pak Aksi segar banget. Iya. Mungkin 5 tahun kemudian ngomongnya lain lagi. Pak Aksi segeren ya. Beda enggak? Beda kalau segar banget sama segeren ya. Beda. Serah 10-15 tahun kemudian mungkin beda lagi ngomongnya. Pak Aksi tumben segar. Tumben segar. Dan sampai akhirnya dari suger tenan rek, segar banget, segaran, tumben segar, sampai lama-lama dari segar jadi sepet. Setelah itu kemuliaan manusia yang sifatnya hanya sementara, yang sifatnya terbatas, yang sifatnya tidak permanen pada diri kita sendiri. Tetapi Allah kita adalah Allah yang mulia apa adanya, Allah yang mulia dari sananya, ada yang mulia pada dirinya sendiri. Dan tidak ada yang bisa menggoyahkan itu. Tidak ada yang bisa mencabut itu dari diri Allah. Sekalipun kita menghina Allah, sekalipun kita menjelek-jelekan Allah, dia tetap mulia adanya. Setelah menyadari kemuliaan Allah ini, maka seorang bernama Corrie ten Boom. Ya, Corrie ten Boom ini adalah salah seorang yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi pada waktu itu. Ya, salah seorang yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Setelah dia dalam hidupnya dia berjuang untuk mengampuni para pelaku penyiksaan terhadap dirinya. Dan sampai kemudian akhirnya dia mengampuni mereka dengan luar biasa. Setelah akhirnya Corrie ten Boom ini menjadi seorang pengkhotbah, penulis buku. Dia membawakan ceramah di mana-mana dan selalu menceritakan bagaimana ia bisa mengampuni orang-orang Nazi itu yang menyiksa dirinya di dalam kamp konsentrasi. Setiap kali dia berkhotbah dan setiap kali dia membawakan ceramah, orang-orang pasti akan selalu memuji-muji dia. Orang-orang pasti akan selalu memberikan pujian kepadanya. Dan Bapak Ibu tahu, setiap kali dia selesai berkhotbah, membawakan ceramah, ketika orang-orang memuji dia, ketika orang-orang memberikan pujian kepadanya, setiap kali itu selesai, dia masuk ke dalam kamarnya dan dia selalu berlutut dan dia selalu berdoa di hadapan Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku tidak layak menerima puji-pujian ini. Karena hanya Engkaulah yang layak menerima pujian itu sendiri." Serasa sikap hati yang seperti ini adalah sikap hati yang begitu mulia. Serasa adakah sikap hati kita adalah sikap hati yang memberikan pujian kepada Allah, bukan kepada diri kita sendiri. Karena memang dia adalah Allah yang layak dipuji, Allah yang layak dimuliakan. Hal yang kedua yang saya ingin ajak kita untuk melihat dari doa Tuhan Yesus di bagian pertama ini. Kalau tadi kita melihat landasannya kenapa Tuhan Yesus meminta kepada Bapa supaya Bapa mempermuliakan dirinya. Yang kedua adalah tujuan dari kemuliaan Yesus itu. Setelah ketika Tuhan Yesus berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu." Setelah pertanyaannya adalah tujuannya apa? Kenapa Tuhan Yesus meminta dia dipermuliakan? Setelah kalau kita membaca secara lengkap bagian tadi dikatakan, "Permuliakanlah anakmu." Apa? Supaya apa? Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Setelah ini penting sekali. Setelah Yesus Kristus tidak hanya meminta, "Permuliakanlah anakmu. Permuliakanlah diriku, oleh karena aku sudah menunaikan tugasku, kewajibanku dengan baik dan setia." Setelah Tuhan Yesus tidak hanya berhenti berdoa seperti itu, tapi dia katakan, "Permuliakanlah anakmu ini, supaya anakmu ini mempermuliakan engkau." Jadi tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan Bapa, bukan untuk dirinya sendiri. Setelah kalau kita belajar tentang Allah Tritunggal, begitu ya, kita baca pribadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya, kita memang melihat ya Tuhan Yesus, Allah Anak, dan Roh Kudus ini, kalau kita baca dalam keseluruhan Alkitab, memang selalu seperti itu. Ya, selalu membawa kemuliaan itu kepada Bapa, bukan kepada dirinya sendiri. Setelah Tuhan Yesus ketika melakukan tugasnya dan kemudian supaya anakmu ini mempermuliakan engkau. Kalau kita baca juga mengenai pribadi Roh Kudus, selalu juga begitu. Dia masuk ke dalam hati orang lain, menginsafi orang lain dan kemudian dikatakan supaya mereka mempermuliakan engkau, mempermuliakan Bapa. Setelah oleh karena itu kita melihat di sini dalam pribadi Allah Tritunggal saja. Mereka ini walaupun mereka ini sudah mulia dari sananya, tetap saja tujuan akhirnya bukan untuk mencari kemuliaan pada dirinya sendiri, tetapi untuk memberikan kemuliaan, untuk membawa kemuliaan itu pada diri pribadi Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, bukan untuk dirinya sendiri. Serabakan kalau kita melihat di ayat yang keempat, serah ketika di ayat yang pertama dikatakan, Bapa permuliakanlah anakmu supaya anakmu ini mempermuliakan engkau. Jadi seolah-olah kalau kita pikir secara logika, oh berarti Bapa permuliakan dulu anaknya Yesus, baru nanti kemudian Yesus mempermuliakan Bapa. Tetapi tidak seperti itu. Kalau kita baca di ayat yang keempat, serah bahkan sebelum meminta dipermuliakan, Yesus pun sudah mempermuliakan Allah terlebih dahulu. Kalau kita baca ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jala menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi di sini kita melihat bahwa, oh kalau Allah memberi kemuliaan bagi Yesus, nanti baru Yesus akan memberi kemuliaan bagi Bapa. Tidak. Bahkan dikatakan di ayat keempat ini, sebelum Bapa mempermuliakan Yesus, Tuhan Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan pekerjaanku di bumi ini. Jadi pada dasarnya memang dalam pribadi Allah Tritunggal ini, dalam diri Yesus ini, memang pada dasarnya adalah di dalam dirinya adalah untuk memuliakan Allah, memancarkan kemuliaan bagi Allah, bukan bagi dirinya sendiri. Setelah kita melihat di sini ada satu kerendahan hati yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan dikatakan segala kemuliaan, nanti kalau kita baca selanjutnya, segala kemuliaan yang aku dapatkan dari mereka ini, yang telah ia tebus dan yang telah ia beri hidup yang kekal. Setelah dikatakan oleh Tuhan Yesus, semuanya adalah untuk kemuliaan Bapa. Serapa aplikasinya bagi kita? Aplikasinya bagi kita adalah bahwa segala hal yang kita lakukan di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, haruslah memiliki satu tujuan akhir, yaitu untuk kemuliaan Allah. Saudara, apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, saudara, biarlah punya satu tujuan akhir, bukan untuk kemuliaan diri kita, bukan untuk kepentingan diri kita, bukan untuk keuntungan diri kita, tetapi untuk kemuliaan Allah. Nah, seringkali manusia kadang-kadang seolah-olah berbuat baik kepada orang lain, tetapi sebenarnya tujuannya bukan untuk orang lain itu, tetapi untuk dirinya sendiri. Salah satu kali ada seorang bapak, dia datang kepada seorang dermawan yang terkenal di kota itu. Dermawan ini suka menolong orang susah, dermawan ini suka memecahkan masalah orang-orang yang mengalami kesusahan. Lalu kemudian bapak ini datang kepada dermawan ini dan kemudian berkata, Pak, tolong Pak, ada seseorang yang membutuhkan pertolongan yang mengalami kesusahan hidup. Dan melihat dia ingin berbelas kasihan kepada orang ini sehingga dia datang kepada dermawan. Ada orang yang kesusahan, butuh pertolongan. Kemudian dermawan ini bertanya, seperti apa keadaannya? Pak, dia sudah 3 bulan tidak membayar kontrakan. Serah kontrakannya 20 juta setahun. Sudah 3 bulan dia tidak bayar. Dan kalau besok dia tidak bayar, dia akan diusir oleh yang punya rumah. Jadi tolonglah Pak, dia punya anak 5, semuanya gak bisa makan. Tolonglah Pak. Ya. Lalu kemudian si dermawan ini bertanya, kok kamu begitu tahu sekali detail daripada orang itu? Ya. Kok kamu begitu tahu detail orang itu? Emang orang itu siapa? Lalu kemudian bapak ini berkata, ya orang itu bukan siapa-siapa sih. Lalu kenapa engkau begitu perhatian dan tahu detail permasalahannya? Iya, orang itu bukan siapa-siapa, cuman saya ini yang punya rumah. Begitu kan? Jadi seolah-olah dia itu ingin berbuat baik kepada orang ini. Tetapi sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya untuk dirinya sendiri. Karena dia yang punya rumah, kontrakannya gak dibayar-bayar. Tapi Tuhan Yesus, kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Dikatakan segala sesuatu yang ia lakukan, segala pekerjaan yang ia lakukan, dia telah menyelesaikan semuanya itu. Dan kemudian di akhir ia berkata, semuanya itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Secara pertanyaannya adalah, apakah seluruh hidup kita, apakah seluruh aktivitas kita, apakah seluruh aspek hidup kita, entahkah itu pekerjaan, keluarga, pelayanan, hobi dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, berapa banyak untuk kemuliaan Tuhan dan berapa banyak untuk diri kita sendiri. Sekarang kita akan melihat satu video, klip sebagai sebuah ilustrasi. Seandainya hidup kita itu seperti sebuah kue pie, begitu ya. Lalu kemudian dipotong-potong. Kira-kira potongan-potongan kue itu yang melambangkan potongan-potongan hidup kita, kita gunakan dan kita berikan untuk apa dan untuk siapa. Wah, potongannya besar sekali, yaitu untuk rumah. Yaitu rumahnya gede. Potongan berikutnya kira-kira buat siapa? Untuk mobil pertama dan mobil kedua. Potongan selanjutnya untuk fashion. Potongan berikutnya untuk hobi. Potongan berikutnya untuk kartu kredit. Ya, remah-remahnya untuk apa? Untuk pendidikan. Dan potongan terakhir kira-kira buat siapa ini? Untuk saya. Tapi apakah ada yang salah? Mana potongan untuk Tuhan? Padahal kue pie itu seutuhnya itu sebenarnya miliknya siapa? God's pie. Pie-nya Tuhan. Punya Tuhan semuanya sebenarnya kan. Serah hidup kita ini sepenuhnya, seluruhnya, seutuhnya sebenarnya milik Tuhan. Tapi kemudian kita potong-potong untuk segala hal dalam dunia ini, untuk kesenangan dan seterusnya. Sampai-sampai kemudian bahkan remah-remahnya pun kita lupa untuk Tuhan. Secara oleh karena itu pertanyaannya buat kita hari ini. Adakah hidup kita hari ini adalah untuk kemuliaan Tuhan? Ketika kita bekerja, apakah pekerjaan kita mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan? Ketika kita berkeluarga, apakah keluarga kita mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan? Ketika kita studi, apakah studi kita mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan? Ketika kita melakukan hobi kita, apakah hobi kita mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan? Saudara yang tahu adalah saudara dan saya. Biarlah kita selalu memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sama seperti Tuhan Yesus telah memberikan kemuliaan bagi Bapa. Kita tundukkan kepala. Sekarang mari kita naikkan pujian yang kita naikkan tadi. Penghormatanku, my tribute. Menyenangkan-Mu. Bapa dalam surga, perhatikanlah kehidupan kami. Apakah memang hidup kami sungguh memuliakan Tuhan? Apakah memang pekerjaan kami, keluarga kami, hobi kami, apa yang kami punya adalah untuk kemuliaan Tuhan? Ataukah kami seringkali melupakan Tuhan di dalam kehidupan kami? Oleh karena itu Tuhan, tolong dan ampunilah kami. Dan biarlah berikan kami kekuatan untuk bangkit bagi Tuhan dan menjadikan seluruh aspek kehidupan kami kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.